Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Masalul fariqain, perumpamaan dua kelompok, dua jenis manusia, yakni orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Allah SWT memberikan perumpamaan untuk kedua orang ini karena memang dua jenis manusia ini yang ada. Wallahu khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Allah menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang kafir, ada pula yang beriman. Baik. Kalau munafikin, ya pada hakikatnya dia tergolong orang-orang kafir. Baik. Karena yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalbu seseorang, bukan anggota tubuhnya. Bukan jawarihnya. Baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Barakallahu fiikum. Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menengok bentuk rupa kalian dan jasad kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menengok pada kalbu kalian dan perbuatan kalian. Baik. Disebutkan kalbu dulu karena ini yang paling penting. Baik, ini yang menjadi penentu. Kalau orang tidak beriman, sebanyak apapun amal yang dia lakukan tidak ada faedah untuknya. Baik. Tidak ada faedah untuknya dari amalan yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam. Maka orang-orang munafik dikategorikan orang kafir. Barakallahu fiikum. Maka di sini Allah memberikan dua percontohan, contoh untuk dua jenis manusia, matsalul fariqaini kal a'ma wal basir, al asam afwan. Kal a'ma wal asam. Seperti orang yang barakallahu fikum, orang yang buta dan tuli. Ini perumpamaan untuk orang kafir, buta dan tuli. Buta tidak mau dan tidak mampu mereka melihat kebenaran. Allahul musta'an. Dan tidak mau mendengar kebenaran. Wassami'i wal basir. Baik. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, masalu fariqail kufru wal iman kamathalil a'ma alladhi la yara wal asam alladhi la yasma. Perumpamaan orang-orang kafir dan orang-orang beriman seperti orang yang buta yang tidak melihat, asam yang tidak bisa mendengar, dan orang-orang yang beriman al-basir was-sami' yang bisa mendengar dan bisa melihat, melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Fafariqul kufri la yubsirul haqqa fayattabi'ahu. Kelompok kafir ini tidak bisa melihat kebenaran dan tidak mengikutinya. Wala yasma'u da'iyallahi fayahtadi bihi, dan dia pun tidak mendengar ajakan dan seruan orang-orang yang mengajaknya kepada kebenaran. Cuma sekedar suara yang dia dengar. La yasma'u illa du'a wa nida'a. Barakallahu fikum. Ya, sama seperti binatang. Dia tidak tahu apa maksud teriakan itu, panggilan itu. Dia tahunya cuma suara, tapi tidak paham apa maksudnya. Bahkan yang hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, dengan fasihnya. Tapi ketika keluar dari majlis, mereka mengatakan madza qala anifa. Apa yang dibilang tadi itu oleh Muhammad? Dia tidak paham, dia tidak mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah telah menutup telinganya, sehingga dia tidak tahu kebenaran, tidak mengerti kebenaran. La hawla illa billah. Amma fariqul iman faqad absara hujajallahi wa sami'a da'iyallahi fa ajabahu. Adapun orang-orang yang beriman, dia telah melihat hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala dan mendengar ajakan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mengikutinya. Hal yastawi hadanil fariqan? Apakah dua kelompok ini sama? Tentu tidak akan pernah bisa sama. Ayat yang serupa dengan ini banyak dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tentang masalah panas, dingin, tentang masalah terang, gelap. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dan tidak akan pernah terkumpul. Wallahu musta'an. Hal yastawiyani hadzal fariqan? Apakah sama? Afala tadhakkarun? Kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Baik, sebagai pelajaran. Kemudian setelahnya Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh. Dari sini insyaallah kita akan lihat bagaimana para anbiya war rusul, bahwa semuanya mengajak kepada ketauhidan. Baik. Semuanya mengajak kepada ketauhidan. Nah, yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Nuh, karena Nabiullah Nuh adalah rasul pertama. Nabiullah Nuh rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rentang waktu dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, kondisi orang belum ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih mentauhidkan, cuma yang ada adalah dosa-dosa, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, pembunuhan, perzinahan dan seterusnya. Tapi dalam bentuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala belumlah terjadi. Nanti di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam barulah kesyirikan itu muncul, dan diutuslah Nabiullah Nuh untuk mengembalikan mereka, mengajak untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walau kata arsalna nuhan ila qawmi inni lakum nadhirum mubin. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabiullah Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis syafa'ah yang panjang, hadis tentang syafaat yang panjang ketika orang-orang datang ke Nabiullah Adam. Kemudian mereka datang ke Nabiullah Nuh dan mereka mengatakan, ya Nuh anta awwalur rusul arsalakallahu ila qaumik. Wahai Nuh, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau. Engkaulah rasul pertama yang Allah utus. Barakallahu fikum. Di sini kita ambil sebagai dalil bahwa Nabiullah Nuh sebagai rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Nuh mengajak kaumnya. Tapi Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim albasanatin illa 50 ama." Sungguh kami telah mengutus Nuh ke kaumnya dan beliau berada di kaumnya mengajak mereka untuk kembali kepada ketauhidan selama 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun beliau berdakwah. Waktu yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Tapi tidak beriman kepada beliau kecuali beberapa puluh orang saja. Ada mengatakan 40, ada mengatakan 80. Walhasil. Kata Allah SWT, layu'mina laka illa man qad aman. Tidak ada lagi wahai Nuh, orang-orang yang akan beriman kepada engkau kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Ini tidak akan lagi ada yang bertambah. Pokoknya naik ke perahu engkau, taib, ajak mereka semuanya untuk naik, orang-orang yang beriman mengikuti engkau, taib, karena tidak akan ada lagi yang mau beriman setelah ini. Allah musta'an. Nabilah Nuh, Allah menggambarkan kegigihannya, kesabarannya, taib, ulet dan telatennya Nabi Nuh dalam berdakwah. Barakallahu fiikum. Waktu rentang yang sangat panjang, kemudian kesabaran beliau dalam berdakwah luar biasa. Dengan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri di keramaian. La haula wa quwwata illa billah. Yang Allah gambarkan dalam surah Nuh, Rabbi inni da'utuhum jihara. Tsumma inni a'lantu lahum asrarat lahum israr dan seterusnya. Walhasil barakallahu bikum. Nabi Lanu mengajak, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku terhadap kalian ini sebagai pemberi peringatan yang sangat nyata. "Alla ta'budu illallah." Hendaknya kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menyembah Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ini adalah patung-patung berhala yang mereka buat. Ya, ini di zamannya Nabi Nuh. Patung ini adalah perwujudan dari orang-orang saleh yang mereka miliki sebelumnya. Ini orang-orang saleh, orang-orang yang taat. Barakallahu. Disebutkan bahwa orang-orang saleh ini betul-betul sangat dimuliakan, dihormati di tengah-tengah kaumnya. Kemudian mati satu demi satu. Kemudian barakallahu fikum, taib, syaitan datang kepada mereka untuk mengajak mereka, taib, membuatkan patung. Maka dibuatkanlah untuk orang soleh ini patung. Tujuannya adalah untuk menyemangati mereka, menyemangati kaumnya agar supaya tetap semangat dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah patung-patung orang-orang saleh. Patungnya Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Ini nama-nama orang saleh. Dibuatkanlah patung. Baik. Maka generasi pertama tersemangati dengan keberadaan patung-patung ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan waktu, berganti generasi. Orang mungkin sudah mulai luntur keyakinan mereka. Sehingga pada akhirnya setelah beberapa generasi, syaitan pun datang mengatakan bahwa bapak moyang kalian ini sebenarnya mereka yang sembah, yang mereka sembah ialah patung ini. Patung ini demikian dan demikian, memiliki kesaktian, memiliki keluar biasaan, bisa ini, bisa ini. Walhasil mereka pun akhirnya menyembah patung. Walhasil mereka pun menyembah patung, bahwa patung ini bisa mendatangkan kedamaian, ketenteraman, bisa mendatangkan rezeki, melancarkan usaha, mendatangkan kemakmuran. Walhasil mereka pun menyembahnya. Pada saat itulah Nabiullah Nuh alaihissalam mengajak mereka kembali, "Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim." Sungguh aku sangat takut, khawatir atas kalian akan azab yang sangat pedih. Ini ucapan Nabi Lanu AS mengajak kaumnya. Saya jangan sampai ada yang terkena azab. Ini bentuk rasa kasih sayang Nabi Lanu terhadap kaumnya. Jadi, kalau ada sesuatu yang membahayakan, maka tentunya diperingatkan. Wallahul musta'an. La haula wa quwwata illa billah. Ini beberapa ayat ini mengingatkan kita tentang perbedaan yang sangat antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa sama. Dan tempat dan akhir perjalanan mereka juga tidak akan pernah sama. Orang kafir tempatnya neraka dan orang-orang beriman tempatnya adalah surga. Kemudian Allah SWT mengisahkan, mulai dari sini Allah mengisahkan tentang perjalanan para nabi. Para rasul dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dia mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT dan tidak mempersekutukannya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita dan kepada teman-teman. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tasdaqatullahi wabarakatuh.